نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين عزكم الله. Kita lanjutkan dari tafsir Ibnu Katsir, tepatnya pada tafsir surah Al-Infitar. Masih dalam firman Allah Taala, "Kalla bal tukadzibuna bid-din." Atau firman Allah Taala wa qawluhu, "Wa inna 'alaykum lahafidhin." Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya atas kalian ada para penjaga. Kiraman katibin, yaitu malaikat yang mulia yang menulis semua apa yang kalian lakukan, yang kalian ucapkan. Ya'lamuna ma taf'alun, yang mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Ya'ni wa inna 'alaikum la malaikah hafazatan kiraman katibin. Sesungguhnya atas kalian itu ada malaikat yang menjaga. Malaikat tersebut adalah malaikat yang mulia dan mencatat semua apa yang kalian ucapkan dan kalian perbuat. Fala tuqabiluhum bil qabaih, maka janganlah kalian menghadapkan diri bersama mereka dengan melakukan kejelekan-kejelekan. Yaitu ada mereka yang mencatat semua apa yang kita lakukan dan kita ucapkan. Maka jangan kita ya berhadapan dengan mereka dalam keadaan kita melakukan atau berbuat atau berucap sesuatu yang jelek. Fa innahum yaktubuna 'alaikum jami'a a'malikum. Karena sesungguhnya mereka para malaikat menulis atas kalian seluruh amalan-amalan kalian. Qala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abi qala haddatsana Ali bin Muhammad At-Tanafisi haddatsana Waqi' haddatsana Sufyan wa Mis'ar an Alqamah ibn Marsad. Al-Imam Ibn Abi Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, Abu Hatim Ar-Razi, telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad At-Tanafisi, telah menceritakan kepada kami Waqi', beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Sufyan dan Mis'ar dari Al-Qamah Ibn Marsad an Mujahid, dari Mujahid Ibn Jabr. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan di sini, Mujahid seorang tabi'in. Mujahid seorang tabi'in langsung mengangkat sanad kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut riwayat mursal. Riwayat mursal, tabi'in mengangkat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau dari Ibnu Abi Hatim sampai ke Mujahid, semuanya thiqah. Semuanya orang-orang yang thiqah, imam-imam besar. Hanya saja di sebagian nuskhah, kebanyakan naskah daripada tafsir Ibnu Katsir, di sini an Mujahid qala qala Rasulullah. Seperti nuskhah yang saya pakai ini, kemudian nuskhah yang lebih mu'tamad, yang lebih terkenal, cetakan Madba'us Allah di Syekh atau Madba' Qurtuba Mesir, 15 jilid, ditahqiq oleh beberapa ulama. Di sana juga tertulis an Mujahid qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di sebagian naskah dalam cetakan terbaru Ibnu Katsir, Ibnul Jauzi Saudi, yang ditahqiq oleh Hikmat Bashir Yasin, di situ ditambahkan an Mujahid an Ibnu Abbas. An Mujahid an Ibnu Abbas. Kalau memang sanadnya an Mujahid an Ibnu Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sanadnya sahih. Tapi kalau berhenti sampai Mujahid saja, sanadnya mursal. Artinya ucapan ini ucapan Mujahid. Setelah dirujuk pada kitab Ibn Abi Hatim, tafsir Al-Quranil Azim Ibn Abi Hatim, pada cetakan Nazar Mustafa Al-Baz, Makkah, tertulis seperti yang di sini, yaitu Mujahid qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebagaimana diketahui sekarang, ada cetakan baru lagi kitab tafsir Ibn Abi Hatim, yang ini insyaallah masih kita tunggu ya. Yang intinya ikhwan fillah azakumullah, kalau sanad ini itu sahih, sanadnya sahih, tinggal di sini an Mujahid qala qala Rasulullah, apa an Mujahid an Ibnu Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hadis ini cuma diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim, sehingga kita masih mencari naskah asli daripada Ibn Abi Hatim cetakan. Karena cetakan yang ya selama ini ada ini an Mujahid qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita masih mencari cetakan yang terakhir yang baru saja terbit. Ya, barangkali dari manuskrip tambahan ada tambahan di situ an Mujahid qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi untuk saat ini kita tawakuf dulu saja. Yang jelas, kalau memang naskah dari Mujahid ini, berarti ini penafsiran Mujahid. Ya. Tetapi kalau an Mujahid Ibnu Abbas itu naskah yang valid, sebagaimana yang ditahqiq oleh Hikmat Bashir Yasin pada cetakan Darul Ulum Jauzi Saudi, yang dia mencetak tafsir Ibnu Katsir 7 jilid besar, beliau menetapkan bahwasanya an Mujahid an Ibnu Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau demikian sanadnya sahih. Dan memang cetakan tafsir Ibnu Abi Hatim 15 jilid ini diterbitkan oleh Darul Jauzi di Saudi. Ya, tapi ya kita belum bisa untuk mendapati kitab ini, sehingga kita belum bisa memastikan. Tapi cukuplah kalau karena cetakan Hikmat Bashir Yasin Darul Jauzi termasuk cetakan yang diperhitungkan. Ya, cukuplah kita misalkan apa bersandar kepada cetakan Darul Jauzi dengan tahqiq Hikmat Bashir Yasin, maka bisa kita katakan hadis ini sanadnya sahih. Demikian ya. Sampai kita menemukan cetakan terbaru dari tafsir Ibnu Abi Hatim yang diterbitkan oleh Darul Ulum Jauzi pula. Nas'alullah salamah. Wallahul musta'an. Itu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akrimul kiram al-katibin alladhina la yufariqunakum illa 'inda ihda halataini. Muliakanlah malaikat-malaikat yang mulia yang menulis catatan-catatan amalan kalian, di mana mereka tidaklah berpisah dengan kalian kecuali di saat salah satu dari dua keadaan. Yang pertama al-janabah, ketika junub, malaikat menjauh. Ya. Wal-ghaid, dan ketika ghaid, ketika buang air. Ini juga malaikat menjauh. Fa idza tasala ahadukum falyastatir bi jirmi ha'id aw bi ba'irihi aw la yasturuhu akhuhu. Apabila seorang di antara kalian itu mandi, maka hendaknya tutupilah. Ya, tutupilah atau menutup diri dengan tembok, ya, atau dengan kendaraannya, atau dengan ditutupi oleh saudaranya. Kalau kita mandi di luar, mandi di luar, maka hendaknya kita mandi di balik tembok atau mandi di sebelah daripada ontanya, ya, sebagai kendaraannya, atau ditutupi oleh saudaranya. Ya. Alhamdulillah zaman sekarang rata-rata kamar mandi tertutup dengan tembok. Alhamdulillah. Waqad rahu al-Hafidz Abu Bakar al-Bazzar wa wasalahu bi lafdin akhar. Dan diriwayatkan oleh al-Hafidz Abu Bakar al-Bazzar dalam musnadnya, disambung sanadnya dengan lafaz yang lain. Qala, beliau mengatakan, haddatsana Muhammad bin Utsman ibn Karamah. Qala haddatsana Ubaidullah bin Musa an Hafs bin Sulaiman an Alqamah bin Marthad an Mujahid an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun riwayat ini disambung sampai kepada Ibnu Abbas, hanya saja sanadnya dhaif. Ya. Disampaikan di sini untuk memperkuat bahwasanya riwayat yang pertama itu riwayatnya sahih. Begitu, para ulama terkadang demikian. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, innallaha yanhakum anit ta'arri. Rasulullah SAW melarang kalian dari ta'arri. Ta'arri itu, mohon maaf, telanjang bulat, tidak pakai pakaian sama sekali. Fastahyu min malaikatillah alladina ma'akum. Malulah sehendaknya kalian, malulah terhadap malaikat-malaikat Allah yang senantiasa bersama kalian. Al-kiramil katibin, yaitu malaikat-malaikat yang mulia, yang menulis, yang mencatat amalan, perbuatan dan ucapan kalian. Alladzina la yufariqunakum illa 'inda ihda thalathi halat, yang tidak berpisah dengan kalian kecuali salah satu dari tiga keadaan. Kalau tadi dua, kali ini tiga. Yang pertama al-ghaid, saat buang air besar. Wal janabah, saat junub. Wal ghusl, saat mandi. Fa idza ghtasala ahadukum bil ara falyastatir bi thawbihi aw bi jirmi ha'id aw bi ba'irihi. Kalau seorang di antara kalian itu mandi, ya, di tempat terbuka, hendaknya dia menutup diri dengan pakaiannya atau dengan tembok atau dengan ba'ir, dengan onta, ya, di balik tembok, di balik onta, atau ditutupi kain. Semakal kemudian beliau mengatakan, Hafs bin Sulaiman layyinul hadis wa qad ruya anhu wa ihtamila hadithuh. Di sini ada seorang rawi yang bernama Hafs bin Sulaiman, dia layyinul hadis, hadisnya lemah. Sebagian ulama mengatakan matruk, hadisnya ditinggalkan, dan diriwayatkan darinya dan dimungkinkan ini adalah hadisnya. Ya. Riwayat ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Yang riwayat ini. Tapi ini untuk menguatkan riwayat yang sebelumnya tadi, ya, riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Wa qala al-Hafidz Abu Bakar al-Bazzar حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي قال حدثنا تمام بن النجيح عن الحسن يعني البصري عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من حافظين يرفعان إلى الله ما حفظا في يوم فيرى في أول الصحيفة وفي آخرها استغفارا إلا قال الله تعالى قد خفرت لعبد ما بين طرفي الصحيفة ثم قال تفرد بين تمام النجيح وهو صالح الحديث. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat ini, ya, lagi-lagi sanadnya ini, perhatikan sanadnya dhaif, ya, di sini ada Salam al-Madaini, ini juga matrukul hadis, hadisnya ditinggalkan, artinya penafsiran dengan riwayat ini dhaif. Tetapi dengan penafsiran yang riwayat Ibnu Abi Hatim, ya, itu sahih kalau memang dari Ibnu Abbas, atau minimalnya itu adalah sahih dari Mujahid bin Jabr, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Yaitu tidaklah dari dua malaikat mengangkat catatan amalan ya kepada Allah Subhanahu wa taala di suatu hari, dan apa dia lihat dari awal lembar sampai akhirnya, kemudian dia memintakan ampun kecuali Allah mengatakan faqad ghafarlu li 'abdi, aku ampuni hambaku. Ma baina tarafay shahifah, di antara dua ujung daripada lembaran ini. Kemudian beliau mengatakan riwayat ini bersendirian, Tamam bin Najih, Tamam bin Najih juga sama lainul hadis. Shalihul hadis, akan tetapi sebagian ulama mengatakan matrukul hadis, sehingga dikatakan kultu oleh Al-Imam Ibnu Katsir, wasaqah Ibnu Ma'in wa dha'afahu Al-Bukhari. Tamam bin Najih dithiqahkan Ibnu Ma'in dan didha'ifkan oleh Al-Bukhari dan Abu Zur'ah bin Abi Hatim dan An-Nasa'i dan Ibnu Adi. Bahkan Al-Imam Ibnu Hibban menggelarinya wadda', wadda' itu pemalsu hadis. Ya. Imam Ahmad mengatakan la a'rifu haqiqata amri, aku tidak tahu keadaan hakikat perkaranya. Ya. Sehingga dua riwayat tadi, riwayat yang matruk yang dhaif, tapi yang sahih yang pertama tadi yang Mujahid Ali bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian qala al-Hafidz Abu Bakar al-Bazzar, haddatsana Ishaq bin Sulaiman al-Baghdadi al-ma'ruf bil Qalusi. Qala haddatsana Bayyan bin Humran, qala haddatsana Sallam an Mansur bin Zadah, an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inna lillahi malaika ya'rifuna bani Adam wa ahsabuhu qala ya'rifuna a'malahum. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang malaikat tersebut mengenali bani Adam atau mengenali amalan-amalan bani Adam. Fa idza nadharu ila 'abdin ya'malu bi ta'atillah dzakaruhu bainahum wa sammuhu. Kalau mereka melihat seorang hamba melakukan amalan ketaatan kepada Allah, maka disebutkan di antara mereka dan mereka sebut namanya. Wa qalu aflaha al-laila fulan, malam ini fulan beruntung. Ya. Najal laila fulan, malam ini si fulan selamat. Fa idza nadharu ila 'abdin ya'malu bi ma'siyatillah dzakaruhu bainahum wa sammuhu. Dan apabila malaikat tersebut melihat kepada seorang hamba melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka malaikat tersebut akan menyebutkan di antara mereka dan akan menyebut namanya. Wa qalu, dan mengatakan halaka ilaila fulan, malam ini fulan celaka binasa. Khalil Bazzar Al-Bazzar mengatakan sallam hada ahsabuhu sallaman al-madaini. Sallam Al-Bazzar ini al-madaini, ini layan al-hadith, hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah. Periwayatan darinya itu lemah. Hanya saja diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, secara mauquf sahih kepada beliau. Dan ini ucapan ini yang terakhir, ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini penafsiran. Sehingga penafsiran wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun adalah dengan penafsiran riwayat yang pertama dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada penafsiran Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Yang intinya malaikat tersebut ya senantiasa menjaga, karena malaikat ada malaikat hafizah, malaikat yang menjaga kita, min baini yadayhi wa min khalfihi, ada di depan kita, ada di belakang kita, pencatatnya ada di kanan kita dan kiri kita. Jadi kalau malaikat yang pencatat kanan dan kiri, malaikat penjaga depan dan belakang. Ya, itulah malaikat yang mengelilingi kita. Tapi syaitan yajri min ibni Adam majratan. Tetapi syaitan masuk ke dalam tubuh kita di aliran-aliran darah. Itu syaitan. Syaitan itu masuk ke tubuh kita, adapun malaikat di depan, di belakang, di kanan dan di kiri. Ya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, Allah memberikan perlindungan kepada kita begitu luar biasa. Kemudian qala Allah taala, wa innal fujjara lafi jahim, Setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim." Sesungguhnya orang-orang yang baik itu mereka berada di dalam kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. "Wa innal fujjara lafi jahim." Dan sesungguhnya orang-orang fujjar, orang-orang kafir lagi jahat, mereka berada di dalam kehidupan di dalam neraka jahanam yang penuh dengan siksa. Yaslaunaha yaumaddin. Mereka akan masuk ke dalamnya pada hari kiamat, pada hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin. Di mana mereka tidak akan pernah istirahat dari siksa tersebut. Wa ma adraka ma yaumuddin? Tsumma ma adraka ma yaumuddin? Ya. Tahukah engkau apa itu hari kiamat? Kemudian apakah engkau tahu apa itu hari kiamat? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Yaitu hari di mana manusia tidak bisa menguasai dirinya sama sekali. Tidak bisa menolong dirinya sama sekali. Tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya sama sekali. Dan perkara ketika itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, yukhbiru ta'ala amma yasirul abraru ilaihi minan na'imi. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan mengenai apa yang akan dijalani oleh orang-orang baik dan akan ditempuh oleh orang-orang baik, yaitu dia akan merasakan kenikmatan surga yang abadi. Wa humul ladzina ata'u Allah. Mereka itulah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, walam yuqabiluhu bil ma'asi. Dan tidak membalas kebaikan Allah, rizki Allah, anugerah Allah dengan kemaksiatan. Wa qad ra'a Ibn Asakir fi tarjamati Musa ibn Muhammad, Al-Imam Ibn Asakir dalam Tarikh Baghdad, Tarikh Dimashq. Ya, Ibn Asakir, Al-Hafidz Ibn Asakir dalam Tarikh Dimashq. Ini kitab yang sangat sangat tebal sekali. Kalau tidak salah sampai 79 jilid ini kitab. Subhanallah. Kitab Tarikh Dimashq. Di dalam biografinya Muhammad ibn Muhammad, Musa ibn Muhammad. Meriwayatkan an Hisham ibn Ammar, an Isa ibn Yunus ibn Abi Ishaq, an Ubaidillah ibn Muharib, an ibn Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama sammahumullahu al-abrara li'annahum barrul aba'a wal abna. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala menamakan orang-orang baik itu sebagai orang yang baik dikarenakan mereka berbuat baik kepada orang tua mereka dan berbuat baik kepada anak-anak mereka. Sehingga orang yang baik adalah orang yang berbuat baik kepada orang tuanya dan berbuat baik kepada anak-anak keturunannya. Tsumma dzakara ma yasiru ilaihi al-fujjar min al-jahimi wal 'adzabil alim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mengenai perjalanan orang-orang kafir, orang-orang fujjar yang jahat, ya. Tempat kembalinya mereka adalah neraka jahim dan azab yang terus-menerus akan mereka dapatkan. Oleh karena itu mereka, ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaslaunaha yaumaddin. Mereka akan memasuki neraka pada hari perhitungan dan pembalasan. Ayyaumal hisab wal jaza wal qiyamah. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam pada hari perhitungan, hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Wa ma hum 'anha bighaibin, ay la yaghibuna 'anil 'adabi sa'atan wahidatan. Mereka tidak akan pernah istirahat dari siksaan walaupun hanya sesaat saja. Nas'alullah salamah wa na'udzu billahi minan nar. Wa la yukhaffafu 'anhum min 'adabiha. Dan mereka tidak akan diringankan dari azab api neraka. Wala yujabuna ila ma yas'aluna min al-maut aw ar-rahah walau yawman wahidan. Dan permintaan mereka, orang yang di dalam neraka, Ketika di dunia gak mau mati. Tetapi ketika nanti di neraka, mereka mengangan-angankan kematian dan istirahat. Wala yujabun, akan tetapi tidak dikabulkan oleh Allah. Walaupun cuma satu hari mereka ingin istirahat, walaupun cuma satu hari mereka ingin mati, tetapi la mauta ba'dah, tidak ada kematian setelah itu. Setelah dakhala ahlun nari nar wa dakhala ahlul jannati al jannah, ketika sudah penduduk neraka yang asli itu sudah di neraka semua, dan penduduk surga yang asli sudah masuk ke dalam surga semua, yaitu jahannamiyun, ahlu tauhid yang masuk neraka sudah dikeluarkan dan sudah masuk jannah semuanya, saat itulah akan didatangkan kematian dalam bentuk berupa syat, berupa domba yang besar. Fayudbah, kemudian disembelih, kemudian wanudu, dan kemudian mereka diseru hayu wala maut, hiduplah kalian dan tidak ada kematian setelah ini. Hiduplah kalian semua dan tidak ada kematian setelah ini. Sehingga ikhwan fillah a'azzakumullah, kehidupan dunia yang sangat sementara ini, yang sangat sebentar, sangat-sangat sebentar. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yauma yahsyuruhum, hari di mana mereka dibangkitkan pada hari kiamat, mereka baru ingat, mereka baru ingat bahwasanya hidup mereka di dunia itu bagaikan sa'atan minan nahar, yata'arafuna bainahum. Mereka baru merasa di dunia itu sa'atan minan nahar, sesaat ketemu di waktu siang, kenalan, siapa namamu, kemudian pisah lagi, itulah dunia. Kita ketemu orang, kenalan, kemudian pisah lagi, itulah dunia. Ketika pada hari kiamat, hari itu dunia akan terasa sangat singkat sekali, bagaikan sesaat di waktu siang, yang kita saling berkenalan, setelah itu selesai. Maka Allah katakan, وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ, apakah engkau tahu apa itu yaumuddin? Yaitu ta'zimun li sya'ni yaumal qiyamah. Di sini dalam rangka untuk memberitahu agungnya, besarnya hari kiamat. Summa akkadahu biqali, kemudian ditekankan lagi, summa ma adraka ma yaumuddin. Kalimat yang sama. Tahukah engkau apa itu hari kiamat? Summa fassarahu, kemudian Allah tafsirkan sendiri, hari kiamat itu adalah yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Yaitu hari di mana jiwa itu tidak bisa menguasai dirinya. Dia tidak bisa berbuat bagi dirinya. Aila yaqdiru wahidun ala naf'i ahadin wala khalasihi bima mimma huwa fihi. Yaitu mereka tidak ada yang mampu untuk memberikan manfaat bagi dirinya sendiri dan tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri dari keadaan yang sedang dahsyat-dahsyatnya ketika itu. Illa ayya'zanallahu liman yasha'u wa yarda, kecuali bagi siapa-siapa saja yang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Itu diberinya syafaat. Diberinya syafaat. Dengan izin Allah. Dan tahunya nanti ketika hari kiamat. Adapun sekarang gak ada yang tahu. Kita bisa memberikan syafaat atau kita dapat syafaat atau tidak, kita gak ada yang tahu. Saat ini kita hanya meminta kepada Allah. Sehingga ketika belum tahu, Nabi Muhammad saja yang sudah dipastikan akan diberi hak syafaat, beliau masih meminta kepada Allah pada hari kiamat. Lalu apakah pantas? Ya ikhwana fiddin azakumullah, orang-orang meminta syafaat kepada selain Allah dalam keadaan yang dipinta adalah kuburan, yang dipinta adalah pohon, yang dipinta adalah batu. Ya Syekh Syafi'ni, subhanallah, ainal uqul, di mana akal kita yang sehat? Subhanallah. Padahal tidak ada ketika itu jiwa yang bisa menguasai dirinya. Tidak ada yang bisa menjamin dirinya mendapatkan syafaat. Hatta para nabi ketika itu enggak berani. kecuali Nabi Muhammad, itu pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, siapa yang bisa menjaminnya? Ya, siapa yang bisa menjamin? Apakah ada yang menjamin kalau minum darahnya, ya, kemudian setelah itu tidak masuk neraka? Seperti yang dilakukan oleh orang-orang penipu. Saya ini ada keturunan. Keturunan daripada Nabi Muhammad itu tidak akan tersentuh api neraka. Pengen kamu enggak tersentuh api neraka? Kamu minum darah saya. Satu tetes 1 juta. Kan kejadian seperti ini sampai ditangkap polisi. Ya, Allahul Musta'an. Kok bisa gitu ya? Kok bisa? Ya. Padahal paman beliau Abu Lahab, yang paman itu kedudukannya seperti bapak, dinafkan masuk neraka. Subhanallah, qana bi dinakumullah. Lalu bagaimana mungkin, ya? Allahul musta'an. Itulah kalau orang sudah dibutakan dengan kesyirikan, maka akal yang sehat ini akan hilang. Akal sehat itu akan hilang. Katanya gelarnya profesor, doktor, tetapi dilihat agamanya nyembahnya berhala. Kan aina lukul. Ya, berhala sendiri dibuat oleh kita, tapi disembah, diminta, diharapkan. Ya. Oleh karena itu ikhwan fillah rahimakumullah, yang namanya kesyirikan akan menghancurkan akal sehat manusia. Walaupun katanya paling cerdas, paling pinter, IQ-nya tinggi, ya, tetapi kesyirikan menghancurkan semua itu. Wa nadhkuru hahuna hadis, kita sebutkan di sini hadis. Ya bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar, wahai keturunan Hashim. Ini hadis membantah orang-orang yang ngakunya keturunan Rasul, kemudian kalau ada mengalir darahnya Rasul tidak akan masuk neraka. Rasul bersabda, "Ang ya bani Hashim, wahai keturunan Hashim." Ahlul Bait berarti di sini. Baik itu Abbasiyun atau Alawiyun, Ja'fariyun, keturunan dari Ba'da Ja'far, keturunan dari Abbas, keturunan dari Ba'da Ali. Ya bani Hashim, dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Angkidu angfusakum minan nar. Selamatkanlah dan bentengilah diri kalian dari neraka jahannam. La amliku lakum minallahi syai'a. Aku tidak memiliki secuil pun dari pengaturan Allah dalam masalah ini. Dalam masalah surga dan neraka, aku tidak ada jaminan. Maka lindungilah diri kalian sendiri, wahai Bani Hashim. Ini mengucapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikhususkan kepada Bani Hashim. Ya. Ahlul baitnya beliau. Keluarganya beliau. Yang terharamkan atas mereka makan harta sedekah. Karena kemuliaan mereka. Tetapi diingatkan. Untuk masalah jannah wan nar, itu urusan kalian, kalian sendiri. Yang bisa menyelamatkan diri kalian dari azab neraka jahannam. Tentunya dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad taqaddam fi akhir surah Asy-Syu'ara. Telah lewat dalam akhir penafsiran surah Asy-Syu'ara. Kita belum di sini karena mulai dari belakang. Wa li hadza qala wal amru yauma idzin lillah, dan perkaranya ketika itu adalah milik Allah. Ka qawlihi limanil mulkul yaum. Milik siapa kerajaan pada hari ini? Lillahil wahidil qahhar. Hanya milik Allah yang Maha Esa, yang Maha Berkuasa, Maha Perkasa. Wa qaulihi al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman. Kerajaan ketika itu yang hak adalah milik Ar-Rahman, milik Allah. Wa qaulihi, seperti firman Allah Ta'ala, maliki yaumiddin. Dialah Allah yang merajai hari kiamat. Wa qala Qatadah, yawma la tamliku nafsu li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah, ay wal amru wallahi al yawm lillah. Perkara demi Allah ketika itu hanya milik Allah. Jangankan membela orang lain, dia bela dirinya saja enggak bisa. kecuali setelah Allah izinkan dia untuk membela orang lain, memberikan syafaat kepada orang lain. Walakinnahu yawma idin la yunazi'uhu fihi ahadun, pada hari itu tidak ada seorang pun yang mampu untuk menentang Allah, untuk memprotes apa yang Allah putuskan. Demikian ikhwan fillah rahimakumullah, akhir tafsir surah Al-Infitar. Walillahil hamd wal minnah wa bihi taufik wal ismah, akhir dari surah Al-Infitar. Segala puji hanya bagi Allah dan anugerah hanya milik Allah, dan hanya dari Allah lah taufik dan perlindungan dari azab neraka jahannam. Tafadhalu mendengar azan, nanti kita lanjutkan tafsir takwir. Tafadhal barakallahu fikum. Khurafidin azakumullah. Setelah tadi kita coba untuk mencari naskah dari tafsir Ibn Abi Hatim, ya, yang intinya riwayat tadi yang hadis akrimu al-kiram al-katibin alladina layufariqunakum, ya, sanadnya sahih dari Mujahid, di mana pada cetakan Hikmat Bashir Yasin Darul Jauzi itu ditambahkan lafaz Ali bin Abbas. Setelah dilihat rupanya memang beliau juga mentahqiq dari tafsir Ibnu Hatim yang terbaru ini. Hanya saja ya beliau mungkin menemukan manuskrip yang lain sehingga menetapkan bahwasanya sanad yang tadi Mujahid dari Ibnu Abbas an Rasulillah, sehingga sanadnya sahih. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, wallahu taala a'lam. Kita lanjutkan tafsir surah At-Takatsur wahia makkiyah. Tafsir surah At-Takwir, afwan. Tafsir surah At-Takwir wahia makkiyah. Tafsir surah At-Takwir, dan surat ini merupakan surah makkiyah. Qala Imam Ahmad hajjatana Abdul Razzaq قال أخبرنا عبد الله بن بحير القاص أن عبد الرحمن بن يزيد الصنعاني أخبره أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صره وينظر إلى يوم القيامة كانه رأي عين. Barang siapa yang ingin melihat kepada hari kiamat seolah-olah melihat dengan mata kepala, فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. Maka bacalah إذا الشمس كورت التكوير إذا السماء انفطرت, ya, surat Infitar, dan إذا السماء انشقت surat Al-Inshiqaq. وهكذا رواه الترمذي عن ابن عباس عن العباس بن عبد العظيم العنبري عن عبد الرزاق به. Demikian diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Al-Abbas bin Abdul Azim, dari Al-Ambari, dari Abdul Razzaq, dengan riwayat yang sama dan hadisnya sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat, dan ketika asy-syams, matahari itu kuwirat. Kuwirat adalah hilang sinarnya. Ketika sinar matahari sudah redup, sudah hilang sinarnya. Wa idan nujumun kadarat, dan ketika bintang-bintang itu berjatuhan. Wa idal jibalu suyirat, dan ketika gunung-gunung tersebut suyirat, yaitu diputarkan, berjalan. Wa idan nufusu zuwijat, dan ketika nyawa, ruh dan jasad dipertemukan. Wa idal mau'udatu su'ilat, dan ketika bayi-bayi perempuan ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, dengan sebab apa kamu dibunuh. Ya. Wa idas suhufu nushirat, dan ketika kitab-kitab catatan amal itu dibuka. Wa idas sama'u kushitat, dan ketika langit itu hilang. Wa idal jahimu su'irat, dan ketika neraka jahannam itu dinyalakan. Wa idal jannatu uzlifat, dan ketika syurga itu dibentangkan. Alimat nafsum ma akhdarat, barulah ketika itu seluruh jiwa mengetahui apa yang telah mereka lakukan di dunia. Padahal kita di dunia ini banyak yang lupa, baru kemarin sudah lupa. Tetapi ketika pada hari kiamat, semuanya akan mengetahui kecilnya dan besarnya perkara yang pernah dia lakukan, yang pernah dia ucapkan. Qala Ali bin Abi Thalhah an Ibn Abbas, idza syamsu kuwirat, ya'ni azlamat, ketika matahari itu sudah gelap, menggelap. Wa qala al-'Awfi anhu dhahabat, ketika sinarnya itu sudah mulai hilang. Wa qala Mujahid id mahallat wa dhahabat, sudah mulai redup kemudian hilang sinarnya. Wa kadza qala Dhahhak, demikian ditafsirkan oleh Dhahhak. Wa qala Qatadah dhahaba dhu'uha, berkata Qatadah, telah pergi sinarnya. Wa qala Sa'id bin Jubair, kuwirat kuwirat, ya, kuwirat kuwirat, yaitu digulung. Qala Rabi' ibn Husain, kuwirat ya'ni rumiya biha, dilemparkan, ketika cahaya sinar matahari itu dilemparkan. Wa qala Abu Shalih, kuwirat ulqiyat, dibuang. Wa anhu aidan, Dari beliau pula ainukizat, maknanya sama, dibuang, dicampakkan. Qala Zaid bin Aslam naqa'a fil ardh, ketika cahaya matahari, sinarnya matahari itu dicampakkan ke bumi. Jadi apinya, sinarnya dicampakkan ke bumi. Allahul musta'an. Qala Ibn Jarir, berkata Imam Nujarir al-Tabari, "Wassawabu min al-qaul indana fi dhalik anna at-takwir jam'u syai' ba'dahu 'ala ba'dhin." Yang benar secara bahasa dari pendapat yang ada, ya, ini kalau dilihat dari sisi bahasa, bahwasanya yang namanya takwir itu mengumpulkan sesuatu sebagian kepada sebagian yang lain. Kama takwirul imamah, sebagaimana takwirul imamah, seseorang yang pakai imamah. Jadi pakai imamah kan di begini, ya, di gulung-gulung, ya, pakai imamah. Summa lufat farumiya biha, kemudian setelah itu dibuang, setelah digulung-gulung, apa? Wahwa lufuha ala ra'as, yaitu ketika digulung di atas kepala. Katakwirul qarrah wahya jam'u thiyab ba'daha ila ba'd, dan seperti digulungnya sebuah bola, di mana itu adalah gulungan kain-kain. Ya, kalau bola dulu itu kain digulung-gulung-gulung jadi bola. Famana qawluhu kuwirat jumi'a ba'dhuha ila ba'din, ketika sinar matahari, cahaya matahari itu dikumpulkan sebagian kepada sebagian yang lain. Summa lufat farumiya biha, kemudian setelah itu mulai padam dan dicampakkan sinar tersebut. Faidah fu'ila biha dzalika dzahaba dhu'uha, apabila demikian maka hilanglah sinar cahaya daripada matahari tersebut. Allahumma musta'an. Dan ikhwana fi din azakumullah, ini sangat sangat gampang di sisi Allah, sangat mudah. Bahkan yang seperti ini, hilangnya cahaya, cahaya apa sinar lebih tepatnya? Cahaya apa sinar? Kalau matahari itu kan zu, kalau artinya ada panasnya, apa sinar ya? Sinar ya, sinar. Yang seperti ini, itu dihilangkannya sinar matahari pernah terjadi dulu, ya, yaitu terhadap orang-orang Yahudi. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Faqtulu anfusakum," bunuhlah diri-diri kalian. Ya, "dzalika khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum." Itu lebih baik di sisi Rabb kalian, dan tobatlah kepada Allah. Jadi dulu Allah Subhanahu wa taala ketika melihat orang-orang Yahudi yang begitu cerengkeng, yang begitu memprotes ini dan itu, Allah turunkan syariat yang sangat berat, yaitu mereka disuruh berkumpul dan disuruh oleh Allah, "Faqtulu anfusakum," bunuhlah diri-diri kalian. Ada yang menafsirkan bunuh diri, bunuh diri. Ada yang menafsirkan "Faqtulu anfusakum," bunuhlah sebangsa kalian. Dan rupanya ini yang penafsiran yang lebih cocok dengan kisah ini. Yaitu ketika itu mereka terdiam. Setelah terdiam, Allah Subhanahu wa taala padamkan matahari. Allah padamkan matahari sampai mereka tidak melihat satu sama lain. Karena mereka melihat yang mau dibunuh anaknya, istrinya, pamannya, bibinya, tapi disuruh dibunuh oleh Allah. Bentuk taubatnya dibunuh. Subhanallah, berat sekali kan? Ingin taubat kepada Allah, bunuh saudaramu, berat sekali. Syariat yang sangat berat diberikan kepada Yahudi karena pengingkaran mereka. Sering bertanya dengan pertanyaan yang tidak bermanfaat, yang akhirnya syariat yang turun semakin berat atas mereka. Dipadamkan sinar matahari. Akhirnya setelah itu sebagian mereka melakukan, sebagian mereka terdiam. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan lagi sinar matahari tersebut, dan kemudian Allah memberikan keringanan lagi kepada mereka. Ya. Demikian, ikhwan fillah, sehingga bangsa Yahudi adalah kaum yang paling banyak melihat ayat-ayat Allah secara langsung. Ya, bagaimana tidak? Tadi matahari pernah diredupkan bagi mereka. Melihat langsung matahari diredupkan saat siang. Di tengah terik matahari, tiba-tiba matahari gelap. Sampai tidak terlihat kecuali bayangan orang saja. Ya, tidak terlihat ini orang siapa, tetapi ada bayangan hitam saja. Ya, sebagian mereka melihat kaum yang lain, ya, dirubah wajahnya dan tubuhnya menjadi kera dan babi. Ya, mereka diperlihatkan bagaimana Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, membelah lautan, memancarkan air dari batu, dan berbagai macam mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Tetapi toh mereka tetap ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka perkara dihilangkannya sinar matahari itu sangat gampang bagi Allah. Sangat mudah. Wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abu Sa'id Al-Asyaj wa Amr ibn Abdul Audi haddatsana Abu Usama an Mujalid an Syekh min Bajilah an Ibn Abbas idza syamsu kuwirat. Dari Ibn Abbas ketika menafsirkan idza syamsu kuwirat yukawwiru Allahu syamsa wal qamar wan nujuma yaumal qiyamah fil bahr. Allah Subhanahu wa taala gulung matahari, rembulan, bintang pada hari kiamat, kemudian dicelupkan, dijatuhkan ke dalam lautan. Wa yab'atsullahu rihan dabura fadudrimuha nara. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala kirimkan angin yang panas, yang kencang, sehingga akhirnya lautan itu yang tadinya air menjadi lautan api. Wa qad qala Amir Asy'abi. Demikian disebutkan pula oleh Amir Asy'abi dari penafsiran Ibnu Abbas. Ya. Riwayat dari beliau, "Tsumma qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abi قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن ابن يزيد بن أبي مريم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في قول الله إذا الشمس كورت كورت في جهنم yaitu digulung dan dicampakkan dalam neraka jahannam. Ya, na'udzu billahi min dzalik. Mungkin sampai sini dulu ikhwana fillah jazakumullah. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan masih banyak penafsirannya tentang idza syamsu kuwirat. Dan ini adalah kalau ditafsirkan secara ringkas di sini Ibnu Katsir menafsirkan ini ringkasan tafsir ulama salaf. Ya, kalau disampaikan begitu lengkap penafsiran dari hadisnya pula, maka akan lengkap pula bagaimana penggambaran hari kiamat yang begitu dahsyatnya. Yang ikhwan fi dinakumullah, jangan sekali-kali kita menganggap hari kiamat itu masih jauh. Ya. Karena barang siapa yang mati berarti dia sudah berada dalam fase hari kiamat. Ya. Walaupun hari kiamat masih misalkan wallahu taala alam. Ya, walaupun tanda-tandanya sudah banyak sekali, artinya alamat sa'ah sudah sangat banyak. Ya. Kalaulah belum misalkan, masih lama dari sisi tahun. Tetapi ketika kita meninggal dunia, berarti kita sudah berada di fase hari kiamat. Jadi walaupun yang mati 1000 tahun yang lalu pun, karena matinya 1000 tahun yang lalu, ya, dia sudah dekat dengan hari kiamat karena dia sudah berada di fase hari kiamat. Kematian ya adalah fase hari kiamat. Ya, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai mendapati secara langsung hari kiamat tersebut, karena yang mendapatinya adalah orang-orang yang paling jelek di dunia ini, orang-orang kafir yang tidak mengenal lafaz Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena hari kiamat itu merupakan rukun iman yang harus kita yakini. Hari akhir itu adalah sebuah kepastian dan keyakinan yang harus kita yakini. Maka jangan sekali-kali kita mengindahkannya, jangan sekali-kali kita melupakannya. Ya. Dan perlu kita ingatkan bahwasanya dalam Al-Quran, ya, kalau kita perhatikan dari awal kita membahas tafsir ini sampai sekarang, yaitu tentang hari kiamat, tentang hari akhir, tentang azab neraka, tentang surga, kan demikian. Kalau kita perhatikan ini, ya, apalagi ini masih jauh, baru surat At-Takwir, ya, baru 2/3 dari juz amma, masih banyak 29 juz lagi yang menceritakan tentang bagaimana hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.